pujaanku seorang. Kau lihat kasihku yang kini merana, putus asa tiada lagi gairah. Selamat malam padamu bintang. Selamat malam duhai kekasihku sayang. Pelipur hati tiada.